Dua, ro tarki adalah apabila ada ro yang berharokat kasroh. Apabila ada ro sukun didahului dengan kasroh. Apabila ada ro sukun karena wakof didahului ya sukun. Apabila ada ro sukun karena wakof didahului sukun dan huruf sebelumnya lagi berharokat kasroh. Bismillahirrahmanirrahim. Rizqon rijalun wa arina. Oke, kita baca bersama-sama ya. Rizqon rijalun wa arina. Oke, kita ulangi sekali lagi ya. Rizqon rijalun wa arina. Tundirhum as-sarair andirhum. Oke, kita baca bersama-sama ya. Tundirhum as-sarair andirhum. Oke, kita ulangi sekali lagi ya. Tundirhum as-sarair andirhum. Bashir qadir min khair. Oke, kita baca bersama-sama ya. Bashir qadir min khair. Oke, kita ulangi sekali lagi ya. Bashir qadir min khair. Hijar syihar qadir. Oke, kita baca bersama-sama ya. Hijar syihar qadir. Oke, kita baca sekali lagi ya. Hijar syihar qadir.